waktunya buka puasa, takjil udah siap di depan mata. Tangan auto gercep, perut auto bahagia. Tapi hati-hati ya, makan terlalu cepat bisa picu mah datang tiba-tiba. Perut perih, mual, kembung, sampai ulu hati terasa panas, bikin momen buka puasa jadi kurang nyaman. Tenang, ada PIMAK. Jangan lupa shake it dulu. Hey hey, kini ada yang baru, PIMAK. PIMAK mengandung suspensi antasida yang membantu meredakan asam lambung berlebih, membantu perut terasa lebih nyaman saat berbuka. Jadi, nikmati momen buka puasa tanpa khawatir mau mengganggu. PIMAK diproduksi oleh PT PIM Pharmaceuticals. Baca aturan pakai. Jika keluhan berlanjut, hubungi dokter. Makan teratur membantu mengurangi gejala mah.